Kita goyang bareng-bareng lagi, yo. Hey. Tahu lagu ini? Kalau tahu kita goyang bareng-bareng ya. Bersama Zera. Goyang oplosan. Oh, orang mikir ya, benar. Mana tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat Sera. Sudah panas belum?